Dahar dunia tak terasa panasnya, emas di ujung gapai tak kira apa korbannya. Tetap juga kau berlari dan melangkah tanpa henti, bagai hidup takkan mati. Mukanya tak kau peduli, walaupun bergegar bumi, ranapkan segenap isi. Tubuh yang hina, rencana itu makin depan mata, tidak kau mampu.